Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita melanjutkan hadis yang berikutnya di mana kita memasuki hadis yang ke-14 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-hadits ar-rabi'a asyara. Hadis yang ke-14. As-sa'yu fil khairi. As-sa'yu fil khair. Asal makna dari as-sa'yu adalah berlari. Namun yang dimaksud di sini adalah al-jidd wal ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh fil khairi, dalam kebaikan. Yakni bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan kebaikan. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qala isfa'u tu'jaru ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه dan dari Abu Musa radhiyallahu an telah kita terangkan secara ringkas tentang biografi Abu Musa yakni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Ash'ari. Beliau berasal dari negeri Yaman. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila datang kepada beliau, apabila datang kepada beliau sa'ilun, seorang yang bertanya atau seorang yang meminta sesuatu, au talibu hajatin, atau meminta kebutuhannya, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, yakni mengatakan kepada para sahabatnya, isfa'u, berikanlah syafaat, hendaknya kalian memberikan syafaat, tu'jaru, kalian akan diberikan pahala, wa yaqdillahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma syaa, dan Allah azza wajal menakdirkan, menetapkan melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam ma syaa, apa yang Allah jalla wa ala kehendaki. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ma yuhib, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana orang tersebut meminta sesuatu, meminta kebutuhannya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, isfa'u, hendaknya kalian memberikan syafaat. Yang dimaksud dengan asy-syafa'ah adalah at-tawassut, yaitu perantara, hendaknya kalian menjadi perantara. Dan asal makna dari asy-syafa'ah adalah muqaranat asy-syai'ain, bergabungnya dua perkara. Ini asal makna dari asy-syafa'ah. Namun yang dimaksud di sini dengan asy-syafa'ah adalah talabul khair lil ghair. Talabul khair lil ghair, yaitu meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk pribadinya, namun dia meminta kebaikan untuk saudaranya tersebut yang membutuhkan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menjadi seorang yang memberi syafaat, yaitu menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mereka memiliki keperluan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Dan termasuk bentuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain adalah dengan memberikan syafaat, yaitu menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi orang lain. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Jabir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man istata'a minkum ayyan fa akha falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan bantuan, untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaat dalam hal kebaikan, menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi orang lain. bukan syafaat dalam hal keburukan, dalam hal kemaksiatan, apalagi sampai melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dalam hal keburukan, dalam hal kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan bahagian dari dosanya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah beliau menceritakan bahwa ada seorang wanita mencuri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana wanita tersebut berasal dari Bani Makhzumiyah, yakni berasal dari orang yang terpandang, orang yang terhormat. Maka ketika hendak ditegakkan hukum had, hukum potong tangan bagi wanita tersebut, maka keluarga wanita itu pun hendak meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendatangi Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang mana Usamah bin Zaid beliau dikenal dengan Hibbur Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Usamah bin Zaid, meminta kepada Usamah bin Zaid agar beliau menjadi perantara, memberi syafaat kepada mereka. Naam, agar beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan agar tidak ditegakkan hukum had, hukum potong tangan bagi wanita tersebut. Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara, meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar tidak menegakkan hukum had kepada wanita tersebut. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, wahai Usama, apakah engkau hendak menjadi perantara terhadap hukum dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Yakni beliau marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia sambil beliau mengatakan, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had wa aimullah subhanahu wa ta'ala law anna fatimata binta muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia, sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah apabila mereka, ada di antara mereka yang mencuri dari orang yang terhormat, orang yang terpandang, ada yang mencuri, maka mereka meninggalkan hukum had, tidak menegakkan hukum had tersebut. Namun sebaliknya, apabila ada di antara orang yang lemah, orang yang miskin itu mencuri, maka aqamu alaihil had, mereka pun menegakkan hukum had bagi orang yang lemah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad alaihi salatu wasallam itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Naam. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberi syafaat, untuk menjadi perantara dalam hal kemaksiatan, apalagi melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa keutamaan bagi seorang yang memberi syafaat, yakni syafaat dalam hal kebaikan? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini, isfa'u tu'jaru. Hendaknya kalian memberikan syafaat, yakni syafaat dalam hal kebaikan. Tu'jaru, kalian akan diberikan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dalam hal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana orang tersebut meminta sesuatu, apakah itu meminta harta ataukah yang lainnya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ada salah seorang dari sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa membantu dia, akan tetapi aku bisa membawa dia kepada orang yang akan bisa membantu dia." Ya, ini dia menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi saudaranya. Sehingga dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa membantu dia, akan tetapi aku bisa membawa dia kepada orang yang akan bisa membantu dia." Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili." Bahwa seorang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah meminta sesuatu, beliau tidak pernah meminta kebutuhannya untuk pribadi beliau. Karena itu bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula itu bukan sifatnya kaum mukminin, suka meminta-minta untuk pribadi mereka. Karena meminta-minta apa yang ada di tangan manusia tanpa haja, tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya uzur yang syar'i yang mengharuskan bagi dia untuk meminta, itu adalah sesuatu yang sangat tercela di dalam Islam. Oleh karena itu Islam datang untuk memuliakan kaum muslimin, mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka. Sementara meminta-minta adalah sesuatu yang merendahkan kedudukan seorang muslim. Berbeda halnya seorang yang datang kepadanya harta tanpa dia memintanya, maka boleh bagi dia untuk menerimanya. Karena itu adalah merupakan rizki yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepadanya. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man ataahu Allahu azza wa jal min hadzal mali syai'an min ghairi ay yas'alah falyaqbalhu. Fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ta'ala ilaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya harta tanpa dia memintanya, falyaqbalhu, silakan dia mengambilnya, boleh bagi dia untuk menerimanya. Fa inna ma huwa rizqun, karena sesungguhnya itu adalah rizki yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepadanya. Namun yang tercela, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang meminta-minta tanpa haja, tanpa adanya kebutuhan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tazalul mas'alah fi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa salah seorang dari kalian meminta-minta apa yang ada di tangan manusia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. yakni dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia di dunia menghinakan dirinya di hadapan manusia dengan cara meminta-minta, maka pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Walaisa fi wajhihi muz'atul ahmin, tidak ada di wajahnya sepotong daging pun, yaitu dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'al jamra falyastakil aw liyastakthir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang meminta harta manusia takatsuran dalam rangka untuk memperbanyak hartanya, dia meminta tanpa haja, tanpa adanya kebutuhan, fa inna ma yas'alu jamran, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Falyastaqil aw liyastakthir, maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyaknya. Oleh karena itu, meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, banyak meminta kepada manusia, ini termasuk di antara amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Innallaha azza wa jal kariha lakum thalatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kalian tiga perkara. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa kathrat as-su'al." Yaitu banyak meminta. Banyak meminta adalah sesuatu yang tercela. Yang dimaksud adalah banyak meminta kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak meminta kepada Allah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Naam. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membedakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Kalau manusia, semakin banyak engkau meminta kepada mereka, maka mereka akan semakin jengkel, tidak senang. Naam. Kalau kita meminta kepada manusia, banyak meminta kepada mereka, mereka tidak senang. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala marah apabila kita tidak meminta kepada Allah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai kita, akan semakin meridhai kita. Itulah bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ud'uuni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memintalah kalian kepadaku, aku akan mengampulkan, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk banyak meminta kepada Allah. Dan Allah murka apabila manusia tidak mau meminta kepada Allah. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Naam. Ini Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan semakin mencintai kita, berbeda dengan manusia yang penuh dengan kekurangan. Naam. Mereka tidak senang apabila kita banyak meminta kepada mereka. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yadhabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yadhabu. Kata salah seorang penyair, la tas'alanna bani Adam hajatan, jangan engkau meminta kebutuhanmu kepada manusia, mintalah kepada Zat yang pintu-pintu rizkinya tidak pernah tertutup, yaitu mintalah hanya kepada Allah. Allahu yadhabu in tarakta su'alahu, Allah murka, Allah marah apabila engkau tidak meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yadhabu, sedangkan manusia apabila mereka diminta, maka mereka akan murka. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, perbanyaklah minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada manusia. Naam. Oleh karena itu, merupakan kemuliaan seorang mukmin ketika dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula merupakan kemuliaan seorang mukmin ketika dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Al-Mustadrak dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan dia bangun di malam hari, yaitu mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan salat tahajud di malam hari. Itulah kemuliaan seorang mukmin. Wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Demikian pula kemuliaan seorang mukmin adalah dia merasa cukup dari manusia. Dia tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada Allah. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak butuh kepada manusia. Inilah kemuliaan seorang mukmin. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wai'as mimma fi aidin nas takun ghaniyan." Hendaknya engkau berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asal hukum meminta-minta, banyak meminta kepada manusia tanpa haja adalah sesuatu yang tercela. Tidak diperbolehkan, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mas'alah kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha illa ay yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya meminta-minta kaddun. Kaddun berasal dari kata kadda yakuddu kaddan. Kaddun maknanya menghinakan, merendahkan. Sesungguhnya meminta-minta adalah sesuatu yang merendahkan, menghinakan. Yakuddu bihar rajulu wajhah, di mana seorang yang meminta-minta, dia telah menghinakan, dia telah merendahkan wajahnya di hadapan manusia. Illa, kecuali ayyas alar rajulu sultana, kecuali seorang yang meminta kepada penguasa. Boleh bagi dia untuk meminta kepada penguasa. Naam. Au fi amrin la budda min, ataukah dalam perkara yang mengharuskan bagi dia untuk meminta. Maka di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengecualikan tentang hukum tercelanya meminta-minta. Illa ayas ala rajulu sultana, kecuali seorang yang dia meminta kepada penguasa. Boleh bagi dia untuk meminta kepada penguasanya. Apalagi yang dia minta berkaitan dengan kemaslahatan secara umum. Seperti misalkan pembangunan masjid, atau pembangunan ma'had, atau yang semisalnya, yang berkaitan dengan kemaslahatan secara umum. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, walau ma'al gina, walaupun orang yang meminta tersebut memiliki kecukupan, memiliki harta, boleh bagi dia untuk meminta kepada penguasa. Naam, karena itu dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak ada minnah, tidak ada jasa bagi penguasa terhadap orang yang meminta kepadanya. Naam. karena itu merupakan kewajiban bagi penguasa untuk memberikan bantuan kepada orang yang meminta kepadanya. Diterangkan oleh As-Sunani rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini. Kata beliau rahimahullah, wa amma su'aluhu sultan fa innahu la madhammata fih innama yas'alu mimma huwa haqqun lahu fi baitil mal wala minnata lisultani ala sa'il. Kata As-Sunani rahimahullah, wa amma su'aluhu sultan, adapun seorang yang meminta kepada penguasa, kepada pemerintah, fa innahu la madhammata fih, maka sesungguhnya yang demikian itu bukanlah sesuatu yang tercelah. Bukanlah sesuatu yang tercelah seorang meminta kepada penguasa. Innama yas'alu mimma huwa haqqun lahu fi baitil mal. Karena sesungguhnya dia meminta sesuatu yang itu merupakan hak baginya pada baitul mal. Wala minnata li sultani ala sa'il, dan tidak ada minnah, tidak ada jasa bagi penguasa terhadap orang yang meminta kepadanya. Yakni tidak ada jasa bagi penguasa terhadap rakyatnya, karena itu merupakan kewajiban dan hak bagi penguasa untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada rakyatnya tersebut. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita melanjutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Hendaknya kalian memberikan syafaat, yaitu menjadi perantara dalam kebaikan, perantara untuk meminta kebaikan bagi orang lain. Tu'jaru, kalian akan diberikan pahala. Dari sini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah tentang hirsun nabi, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan bantuan pertolongan kepada para sahabatnya. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila ada seseorang datang kepada beliau meminta sesuatu, apakah itu harta ataukah yang lainnya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila beliau memiliki harta atau beliau memiliki sesuatu yang bisa beliau gunakan untuk membantu sahabatnya, maka beliau akan memberikannya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Namun apabila beliau tidak memiliki harta, beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau akan berusaha. Beliau akan berusaha bagaimana cara beliau bisa membantu sahabatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan isfa'u. Berikanlah syafaat. Hendaknya kalian menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi saudara kalian. Yang dari sini pula menjelaskan kepada kita tentang dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjadi seorang yang dermawan, suka memberi bantuan kepada orang lain. Naam. Saking dermawannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, apabila beliau hendak bersedekah, maka beliau bersedekah seakan-akan beliau tidak takut miskin. Subhanallah. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam yang kedermawanan beliau disaksikan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Di antaranya Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Hakim bin Hizam mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Kata Hakim bin Hizam, aku pernah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu beliau memberi. Kemudian aku meminta lagi, lalu beliau memberi. Kemudian aku meminta lagi, lalu beliau memberi. Sampai 3 kali Hakim bin Hizam radhiyallahu an meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim, kata Abu Malik al-Ash'ari, kana al-Ansar yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum. Kata Abu Malik adalah kaum Ansar, mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu Nabi memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, lalu Nabi memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kepada mereka. Sampai 3 kali kaum Ansar meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hatta nafida ma indah, sampai habislah apa yang ada di tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah, dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma syaa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, menetapkan melalui lisan rasulnya alaihi salatu wasallam ma syaa, apa yang Allah jalla wa ala kehendaki. Dalam riwayat yang lainnya, ma yuhib, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Yakni maksudnya bahwa seorang yang memberikan syafaat, seorang yang menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi orang lain, bagi saudaranya, apakah syafaat tersebut diterima ataukah tidak, itu telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memberikan syafaat tersebut, orang yang menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi saudaranya, dia akan mendapatkan pahala meskipun syafaat tersebut tidak diterima. Naam, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, wa anna sa'iya ma'jurun ala kulli hal wa in khaba sa'yuh. Kata Ibnu Battal rahimahullah, bahwa seorang yang bersungguh-sungguh menjadi perantara untuk meminta kebaikan bagi orang lain, dia akan diberikan pahala dalam kondisi apapun. Wa in khaba sa'yuh, meskipun syafaat tersebut tidak diterima, maka dia tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, Allahu ta'ala alamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.